nafasku. Wangi cintamu nelangsaku berakhir kini. Tuhan memberi dirimu. Cinta ini merubah aku. Sisa hidupku mencintaimu. Kau wanita surga di hidupku. Cinta ini merubah aku. Aku merelakan hidupku lenyap hingga akhir bersama.